Bagaimana menyikapi bila di kantor teman-teman gibah membicarakan orang lain? Saya ada di antara teman-teman itu. Saya ingin pergi meninggalkan teman-teman, dia tersinggung ngomel. Sikap saya harus bagaimana? Bagus. Kalau Anda takut diomelin orang itu bagus, punya modal. Kalau memang sudah takut diomelin orang, maksudnya takut dimarahin orang, Anda harus lebih takut dimarahi oleh Allah ya. Jadi Anda boleh meninggalkan, langsung saja tinggalkan tempat itu. Karena ada dua pilihan. Kalau ada orang menggunjing Anda di situ, dua pilihan. Satu, Anda mengingatkan mereka atau Anda pergi. Kalau Anda takut diomelin, itu rasa takut itu penting ya. Anda punya modal keistimewaan. Anda takut diomelin ya. Kalau yang ngomelin orang, Anda takut. Bagaimana kalau nanti malaikat yang gebukin? Kok enggak takut? Lah ini kan enggak beres ya. Jadi tinggal mengukuhkan makna takut, pindah kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala.